أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير Subhana Maha Suci Sapa Allah Subhana Allah Maha Suci Dat Asra kang lakokake bengi sapa dat bing abdi lan kawulane Allah yaiku Kanjeng Nabi lalan ing dalam wektu bengi. Subhana utawi lafal subhan iku ismun isim bi mana tasbihi kelan nganggo maknane tasbih nyucake. Alladhi huwa kang utawi tasbih iku at-tanzihu nyucake atau bersihake. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci zat sing wis nglakokake neng wektu bengi marang kawulane yaiku Kanjeng Nabi. Subhana ismun bi makna tasbih alladhi huwa at-tanzih. Subhana iku sijining kata benda isim kanthi makna tasbih kanthi makna nyucekake yaiku at-tanzih bersihake tegese maha suci iki maksude Gusti Allah iki maha suci saka sifat-sifat sing ora sak mestine maha suci Gusti Allah saka sifat-sifat makhluk ngono. Waqad yustakmalu lan terkadang dilakokake apa lafal subhan ngalaman haling dadi ngalam lahu maring lahu krana tasbih baik tangga mongko dipekot apa subhan nganil indofati saing dofan wawmau lan dicegah apa asarfu tanwin wanti sobuhu asarfu tanwin wanti sabuh utai nasape lafal subhan iku bifi'len kelawan fi'il matruken kang dibuang. Waqad istamalu ngalaman lan kadang-kadang tembung subhan iku dadi ngalam dadi jeneng fa'ik tangu minal idhofah mula dipedrat seka idhofah seka mudhaf. Wayanana asarfu asarfu lan dicegah maksudnya biasanya orang anggo tanwin nek isim itu nek ora anggo al kan kudune nganggo tanwin ning subhana iki senajan ora anggo al iku tetep ora anggo tanwin lawan disabu bifilin matrukin nasape lafal subhan iku nganggo fi'il sing dibuang iki nahwu sarawan wa izharu lan nglahirake lafal subhan atas dirul kalami lan ulie dadi kawitane kalam biklan tasbih litangzihi iku litangzihi krana bersihake nganil ngaji sangking apa sengama sangking barang dikurang ditutur apa ma bakda indam sa'wuse idhar banjur ulie dilahirake lan oleh didadekke kawitan kalimat tembung subhan mau iku kanggo bersihake atau kanggo mohon nyucekake Gusti Allah saka sifat-sifat sing apa sing lemah saka sifat-sifat sing apa sing dingendikake sakwuse kalimat mau. Di kalimat-kalimat berikutnya engko menjelaskan mengenai subhana mau wa asra utawi lafal asra wa sara lafal sara iku bimakna sairi lan makna melaku. Asra karo sara iku maknane asair sara. Di walailan utawi lafal lailan iku nusiba dinasaba kepalan darfiyate ing atase darfiyah lailan dadi daraf daraf apa zaman ya iki suwe ra gawe anu kelas nahwu sharaf ya. Mungkin 2-3 bulan lagi gawe kelas nahwu sharaf tapi anu ae seminggu ben pindho ya. Ini bakal sidik wae ndak bingung anu angkatane si rama irama itu wa faidatu utai faidae nasbun ala dzarfiyah iku adalah tu nuduhake pitang kiri lan nakirai lailan ala tak lili muddatil isra'i ngatasi sidi'e mangsane isra' faidah utawa maksute maksute nusibang ala dzarfiyah dinasabake krana dadi dzaraf zaman iku kanggo nakirahake lafal lailan maksude kanggo jelaske sidike mangsane Isra mau. Nanti dalam satu malam kan Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian tekan munggahnya tekan Sidratul Muntaha itu kan waktunya singkat sekali. Walidalan krono mono dalalah kuli adi waca apa minal laili lafal minal laili ae ba'dihi tegese setengah lel ae ba'dihi tegese setengah lel kakoli ta'ala wa minal laili nula gandeng kaya mengkono lailan mau diwaca minal lail ing dalam waktu bengi iki maksudnya ing dalam sebagiannya ya waktu bengi min itu kan ana kalane nek bahasa Indonesia dari seko ana kalane sebagian ana ta kaya dawuh Gusti Allah wa minan laili fatahajjad bihi ya. Setengah saking wengi ning sebagiannya wengi ya. Sejak sebagiannya bengi tahajjuta minal lail ya, kan setengah di antara sebagian minal masjidi minal masjidil haram sing masjid al haram bingene kan kanane masjidil haram mau suci dat yaiku Allah sing wis nglakokake kaulane yaiku kanjeng nabi neng sebagiane waktu bengi bingabdi lailan ay bingabdihi minal laili ya saka masjidil haram ke Masjid Mekah masjid yang disucikan lima kerana barang ruya kang diriwayatake apa ma ana sedene kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku kalangan tiga sapa nabi bainana ana endal antarane utawi ingsun iku fil masjid ing dalam masjid al harami ya masjid haram fil masjid haram ing dalam masjid haram fil hijri ing dalam Hijir Ismail ngindal bayi ana ing dalam sandinge Baitullah Ka'bah bayinan naimi ing dalam antarane wong-wong kang padha turu wal yaqdani lan wong kang melek id atani dumada antekani ingsun sapa Jibrilu alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam bil buraki kelawan buruk kaya dene sing didhawuhke dadi saka Masjidil Haram Mekah iki ya apa adanya Masjidil Haram kuwi ora kok simbolik ora bingene iki. Kaya sing diriwayatake saka ngarsane Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dawuh Rasulullah bainana ana fil Masjidil Haram fil hijrin dal bait bainana imal yaqdan id atani Jibrilu alaihi salam bil buruq. Nalikane ingsun Kanjeng Nabi neng jero Masjid Al Haram neng nggon Hijir Ismail cerak Ka'bah neng kono ingsun Kanjeng Nabi apa jenenge di antara wong-wong sing wis do turu lan wong-wong sing isih melek, dumadaan malaikat Jibril rawuh nang ngersane ingsun Kanjeng Nabi nggawa buruk, kendaraan buruk. Mula ana pesawate diarani dijenengi buruk ya mantep ya mung tiru. Buruk itu kan saka barkun ngono. Atit ngono ta. Dadi lem laku iki kaya atit mula diarani buruk. Sing kaya atit lakune. Au minal harami utawa saking bumi haram. Masamahulan jenengi sapa nabihu ing bait al masjidal harami ing masjid al haram di anak rasane bait kulau ya sekabiane bait iku masjidun masjid utawa minal masjidil harami maksudnya teko saka tanah haram saka tanah Mekah Kanjeng Nabi jenengi tanah Mekahmu kanthi Masjidil Haram sebab tanah Mekah iku janjane kabeh iku diitung masjid. Ngono kadang-kadang ana pertanyaan ta nek wong kaji iki nek kesel anae menghadapi musim haji ini nggone Mekah iki kan disarankan le salat lasah nang jero masjid nang hotel wae. Lah apakah nek salat nang masjid Masjidil Haram itu kan ganjarane tikel 100.000 dibanding nang masjid liyane ana ta? Lah nang hotel iki termasuk tikel 100.000 ora? Nek cara keterangan iki wong kabeh wilayah Mekah iku di dijenengi Kanjeng Nabi Masjidil Haram. Berarti katut. Auli annahu utawa karena setune bait iku muhitun ngliputi bikelan masjid. Bikin masjid liotobika supaya metui apa al apa panggonan liotobika liotobika supaya metui iki mudah-mudahan al mabda ing panggonan kawitan al muntaha ing panggonan tutup lima krono barang liya kang diletake apa makna alaih salatu wassalam dene Kanjeng Nabi alaih salatu wassalam iku kana ana sapa nabi ana iku na iman wong kang sare fi baiti ummi haniin ing dalam taneme ummi hane ba'da salat isya ing dalam sakwise salat isya posisine monggo dilakokake sapa bi Kanjeng Nabi para jalan kontur sapa nabi mintai lati sang pengine Kanjeng Nabi wa salat jane sapa nabi alqisata ing isya ala yang dasa ilaita utawa auli annahu muhiton bihi liutabikal mabda al muntaha utawa piye kene sak temene sing diarani Masjidil Haram iku ngeliputi Masjidil Haram iku ngeliputi panggonan kawitan nah apa jenenge tumuju marang panggonan akhiran yaiku Sidratul Muntaha ta. Sebab ana sing jeneng riwayat nek Kanjeng Nabi pada waktu iku nalika iku agek sare ning daleme Ummi Hanik bar salat isya banjur Kanjeng Nabi di Isra'ke njur Kanjeng Nabi kondur ning bengi iku uga njur Kanjeng Nabi ngendikake apa kedadian mau kuwi salah satu riwayat iki ning Kanjeng Nabi bersaat ngisah ini sare neng dalamnya Ummi Hanik. Wakalan tiga sapa nabi musina di embak-embak ake limarang insun. Sapa an nabi yuna poro nabi fasolah itu mongko salat insun bimuklan nabi. Sumakaraja mongko metu sapa nabi ilal masjid maring masjid. Wakbaralan habar-habar. Wakola musilalin Nabi Yuna fasolla itu bihim. Jadi pada waktu itu Kanjeng Nabi dawuh di musilai mana? Di apa aja nih? Di temok ke Engson, di temok ke marang Nabi Nabi liane. Banjur Engson Kanjeng Nabi salat bareng Nabi Nabi liane. Suma kharaja mongko nuli metu sapa Kanjeng Nabi ilal masjid maring masjid wa akhbaro lan khabar-khabar sapa Nabi bulan kelawan Isra Quraisan ing wong Quraisy. Pada waktu itu njur Kanjeng Nabi tindak ning masjid, njur Kanjeng Nabi ngendikake apa kedadean mau marang wong-wong Quraisy. Patang ajabu mongko padha gumun utawa nggawak sapa Quraisy minusai Isra istihalatan krono milang muhal wartad dalan murtad sapa annasu manusa iman sae wong amanakang iman sapa wong biklan Isra. Banjur kanjeng Kanjeng Nabi ngendikake para Isra Mi'raj mau wong Quraisy do maido ngono. Bab iki kedadian sing muhal ngono, sing ora masuk akal pada waktu itu ki akal rong iso mencerna. Masuk dalam satu malam saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Saka Mekah tekan Palestina. Padahal itu kan butuh waktu berapa minggu kan ta. Nah, zaman biyen iki kendaraan itu nek nah, saka Mekah ning Palestina iki berapa minggu ngono to. Kok Kanjeng Nabi ngendikake dalam semalam, malah Kanjeng Nabi ngendikake bar kuwi munggah ning langit. Nah, kuwi do wong Quraisy do ora percaya njur. Wartada nasun miman amanabihi wong-wong sing mau wis iman yurdo murtad njur sida iman neh. Pancen agama itu kan mendahului akal ta dadi nek saiki serak menah diterangke ngono iki lebih mudah dipercaya itu ngono. Pemane saiki ana teori tentang apa? Apa iki? Perpindahan materi menjadi energi ngono. Nengon film-film masa depan ana wis diana to. Dadi misale margi iki arti kirim saiki misale margi arep ning Amerika. Margi mlebu mesin, aku margi iki diurai menjadi gelombang listrik ngono. Terus dikirim dalam satu detik tek ngono wis tekan Amerika atau ning Amerika dibentuk lagi. Ngene iki nek cara teori iki anu wis masuk akal ngono. Kayak suara itu, suara kan gambian ya raisa atau dikirim. Masa ke suara itu misalnya handphone, margi nelfon, nengkene ya ta, yang di telepon, wong Jakarta, no, halo, ada, lewat handphone, suara nih margi itu diubah menjadi apa? Apa sini? Gelombang suara diubah menjadi gelombang apa? Elektromagnetik, gelombang elektromagnetik terus dikirim neng tower terus dikirim neng pusate dikirim neng tower kono dikirim neng handphone yang ditelepon margi no. Dalam saat bersamaan kan ana to halo ora kok halo ngenteni suwe banget kayak tekan halo terus kono jawab halo tekan margi suwe banget halo kan ora to langsung ke gelombang TV barang itu materi itu nek secara teori fisika wis iso. Ini kan zaman saiki ya zaman Kanjeng Nabi mbiyen muni Isra Mi'raj ngono ya. Ya cuntel akale karena agama iki mendahului akal, ngono lho masalah iki. Dadi nek dadak ngenteni akale awake dhewe paham ya kesuwen, ngono to. Iki percaya sik. Carane percaya piye? Carane percaya itu gunakan akal juga lho jare agama mendahului akal. Iya memang agama itu mendahului akal. Tapi kan sebagian besar agama itu bisa dibuktikan dengan akal yang masih sangat sederhana, ngono lho. Dene apa surat Ar-Rum ngono. Gusti Allah ndawuhke bahwa bangsa Romawi itu dikalahkan oleh bangsa Persia. Tapi kemudian setelah itu dalam waktu tidak beberapa lama lagi bangsa Romawi akan menang lagi kepada mengalahkan bangsa Persia. Dan itu kan terbukti misalnya gitu loh. Terus misalnya saka Kanjeng Nabi kurang tahu goroh sakjeke ngendika niki apa anane masa Kanjeng Nabi ngandake agama kok goro kan tak mungkin misalnya. Terus apalagi kan banyak sekali yang bisa dicerna akal dengan cepat. Nah yang belum bisa dicerna akal itu dipercayai wae. Jur akhirnya sampai kiamat pun nanti pasti masih akan banyak hal-hal yang akal tidak sampai. Karena apa lho nek kabeh wis akal iso paham ngono teneh ya anu suara ujian nah. Nah, kecuali kalau orang-orang yang sudah mukasafah, nah, terus semua itu nanti akal akalnya orang mukasafa itu semua dengan sangat cepat mencerna apa yang didawuhke Gusti Allah sing diulangke Kanjeng Nabi. Quran semua jadi terbuka, maksudnya paham betul. Ya kaum biyen misalnya kayak Abu Bakar ngono kuwi mencerna Isra Mi'raj, meskipun Abu Bakar itu pada zaman itu teknologi ilmu pengetahuan belum sampai, langsung paham ngono lho. Dadi upama saiki upama istilah guyone iki nek Abu Bakar iki iso ora ya nek nggarap Eptanas fisika, oh sangat bisa. Wong memahami Isra Mi'raj aja paham. Sementara orang sekarang itu baru spekulasi mengenai perpindahan materi menjadi energi. Nek gelombang suara menjadi gelombang elektromagnetik kan sudah. Kalau sekarang ini materi daging diubah menjadi gelombang elektromagnetik kemudian dikirim. Nah gitu. Nek cara fisika itu memang memungkinkan itu. Cuma sekarang itu jarene ya, penelitian terakhir itu dikhawatirkan nanti misalnya margi diubah menjadi gelombang elektromagnetik dalam setengah detik atau seper 10 detik itu dikirim ke Amerika atau di sana dibentuk lagi. Apa mesinnya itu belum mampu untuk membentuk margi lagi, materi margi. Iso engko sirahe iki ning bokong, ngene lho. Terus dengkule mah ning bathuk, iso ngene lho. Itu dikhawatirkan. Tapi ini kan akhirnya nanti akan bisa juga. Ini yang tidak mungkin di pahami manusia itu kecuali sedikit adalah arruh kan, ruh kan. Naming daging materi aja sudah sekali Allah memberi kesempatan untuk manusia itu mempelajari. Tapi kalau kulir ruh yas'alunakanir ruh, mereka bertanya kepadamu mengenai ruh wahai Nabi, jawablah kulir ruh min amri rabbi. Katakan soal ruh ini adalah soal roh, itu adalah urusane Gusti Allah. Nanti kudune sekolah ki ngono kuwi, anu kesimpulane ngono kuwi ora malah gumun karo teori fisika, ora gara reso garap soal mah nangis. Fati. Ora gara soal soalnya iso garap-garap ora iso garap ujo. Ujo ora mangan tandur. Ora ana soal kok mangan tandur. Bismillahirrahmanirrahim. Wasangalan lumaku sapa rijalan pira-pira wong lanang ila Abu Bakrin maring Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wong-wong jurdha sowan nang ngersane Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pakalan dika sapa Abu Bakar ing kanalon ana sapa Kanjeng Nabi. Iku kalangan dika sapa Kanjeng Nabi lakot sodako mongko mesti temen sapa Kanjeng Nabi. Wong-wong do nyuwun pirsa Abu Bakar Kanjeng Nabi ngendika ngene-ngene ya dawe ngendikane Abu Bakar nek pancen Kanjeng Nabi ngendika ngono ya mesti bener e. Bakal mongko ngucap sapa rijal atusat dikuhu ana ta benerake sira ing Kanjeng Nabi ngaladalika ingatasi mengkono-mengkono Isra. Jur wong-wong do takon berarti jenengan percaya kalih ngendikane Kanjeng Nabi bab Isra wau. Kala ngendika sapa Abu Bakar, "Bakar, ini setune ingsun iku la usad dikuhu mesti benerake ingsun ing Kanjeng Nabi ngala apa ngada. Ingatasi leh adah mindalika tinimbang mengkono-mengkono Isra." Dawuhe Abu Bakar ditakoni apa kowe bener ki Kanjeng Nabi ngendika Isra Mi'raj ten dawuhe Abu Bakar tenanan aku ki mesti benerake apa wae sing dingendikake Kanjeng Nabi bahkan punjul saka kuwi wae aku ki percaya ngono kok mau ngono kuwi punjul saka kuwi wae aku percaya. Fasumia mongko dijenengi sapa Abu Bakar As-Siddiq ing As-Siddiq ing Siddiq wong sing tansah benerke Kanjeng Nabi. Mulane jur ana istilah ning dunia wali itu si, apa jenenge dunia Islam dunia wali siddiqun, orang-orang yang membenarkan. Nanti kudune iki bener kesek jur agek paham, percaya sik jur agek paham gitu loh. Untuk hal-hal yang rumit itu kon agama itu percaya sik bar kuwi karo Gusti Allah diparingi paham. Nek nek percaya wae ora bakal paham. Begitu juga dengan misalnya nek nggon kaidah nek nggon tasawuf ngono. Wong sing ra percaya marang para wali ora bakal dheweke iso dadi wali, ana ta? Ning nek wong sing percaya marang para wali iku dheke ana kemungkinan dadi wali. Ya mung kemungkinan to. Ya kemungkinan kan meso mbangane kemungkinan wae ora, ana ta? Dadi padha ta niku begitu, begitu juga nggon dunia nggon apa jenenge babakan ilmu-ilmu agama sing rumit. Mau membahas tentang langit, tentang bumi aja pada zaman dulu itu susah sekali karena ilmu fisika belum berkembang sedemikian rupa. Nah, makanya para ulama itu terus-menerus mempelajari ilmu-ilmu alam. Nah, fisika kan yang mulai juga ulama-ulama Islam tuh. Nah, jadi apa wae jenenge kimia bareng kan ulama-ulama Islam jur saiki wae sing sisilae sing memanfaatkan iki wong-wong Yahudi, tapi kan asale saka ulama-ulama Islam. Jadi omongan ngawure wong-wong Yunani kuno itu kemudian dipelajari, dicocoke karo Quran, jur diformulasi utawa dikembangke menjadi ilmu yang ilmiah oleh para ulama Islam. Yurbarwi sedemikian rupa majune baru nalika perang salib wong Islam kalah, ya karena waktu itu wis do seneng bondo to. Kebanyakan orangnya itu sudah berlimpah harta benda. Yur akhire ilmu-ilmu itu kitab-kitab iki sing kitab bangsa apa wae iki disinau wong-wong Yahudi. Sing ilmu pengetahuan ya saiki terus iso ana ilmu gawe pesawat ada mereka asal iki saka ulama-ulama Islam. Gitar barang iki sing gawe gitar iki wong Islam lho, Al-Biruni. Al-Biruni ya Pak Bu. Urusan ngono iki bangsa kuno-kuno iki Pak Bu, Pak Bu kan wong kuno. Dadi itu njur saiki perkara gitar iki saiki nggo maksiat ning asale iki kuwi dienggo anu iki dienggo musik zikir iki asale iki. Anu, enten iku. Tekan ndi mau? Nah, terus ya yes, Pak Men ngono lah, Pak Men. Pak Men ngono kuwi. Dadi begitu anu, begitu rupa rumitnya sampai ya saat ini. Makanya ya ulama Islam itu dulu mengembangkan memahami tentang alam semesta ini, berusaha memahami alam semesta sehingga menjadi ilmu kimia, menjadi ilmu biologi, menjadi ilmu kedokteran, menjadi ilmu fisika. Itu karena memang dalam Al-Quran kan berkali-kali Allah itu memerintahkan, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta, bagaimana Allah menciptakan, menumbuhkan rerumputan setelah kering kerontang. Bagaimana ini loh, maksudnya memperhatikannya, mempelajari. Afala yang dhuru na'ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan dan seterusnya kan, bagaimana janin itu diciptakan kan, oke banget ayat-ayat yang menyuruh untuk mempelajari. Wong Yahudi gandeng yoro agama iki sembrono, mereka ini mengembangkan ilmu pengetahuan, malah akhirnya ora kok semakin iman karo Gusti Allah, ini malah dora percaya karo Gusti Allah kan. Beda karo ulama, nek ulama itu pada waktu itu misalnya alkemia atau apa mana ya, aljabar itu nama ulama kuwi ilmu matematika sing margi entuk loro itu. Aljabar itu ki jenenge ulama, asmane ulama. Itu mereka lebih dengan matematika, mereka imannya lebih kuat. Ini gandeng saiki ki sing gawa ki wong-wong Yahudi, wong-wong rata-rata wong ra Islam itu. Ketika dipulangke ning bocah ya akibat iki kadang-kadang ilmu sekolah ini membuat ragu-ragu tentang agama, bukannya menambah keimanan. Ya karena siapa yang membawa itu kan pengaruhnya juga besar kan itu. Seneng matematika ora apa, ngaji waro menjadi matematikawan iki ya bagus saja, nanti akhirnya ya kaya si Harun Yahya barang kan. Harun Yahya wong Turki lho sing akhirnya mengembalikan, berusaha mengembalikan ilmu-ilmu apa jenis ilmu pengetahuan, ilmu alam itu kepada apa jenis keimanan. Jadi jangan sampai mempelajari ilmu biologi kok malah hilang imane, justru mempelajari ilmu biologi semakin iman. Nek ngerti lawange, nek ora ngerti lawange ya ya apa-apa iki. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk nggon ilmu agama, termasuk nggon ilmu agama. Dadi saiki misale ajaran ajaran Katolik, ajaran Martin Luther ya, Protestan, ajaran segala macam itu. Itu sing ilmu, terutama ya Kristen Katolik, Yahudi barang itu. Itu ki sistematikane kuwi niru Ihya Ulumuddin. Ngono lho. Jadi mereka membaca Ihya Ulumuddin terus ditiru, mereka tidak mau, tetap mau tidak mau Islam. Ning cat metodologi niki tiru Ihya. Atau filsafat-filsafat itu kan semuanya juga kebanyakan itu mengembangkan saka kitab Ihya Ulumuddin. Ana ning buku-buku kan dijelaskan. Makanya wong Islam iki ra kalau minder, wong Islam sing minder. Islam iki satu-satunya yang benar dan rasional ilmiah ya. Ditiru karo agama liya ya. Nah, agama liya iki ra cetha, remang-remang, mau cemplunge nerakosan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad iki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.